Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Tanpamu butiran debu.